Mereka tidak bisa diam melihat kemungkaran yang terjadi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sehingga ketika para ulama bangkit untuk menerangkan dan menjelaskan tentang kebatilan Muhammad Nabiul Imam, seharusnya kaum muslimin, seharusnya ahlu sunnah bersyukur, berterima kasih kepada para ulama sudah yang menerangkan tentang kesesatan tersebut. Bukannya kemudian berusaha dicarikan udzur bahwa Muhammad Nabiul Imam itu lebih mengerti tentang kondisi negerinya. Subhanallah.